lạnh rồ đâu áng ở lấy na mà đủ lo gấp tu tay mà sọc bú xí Saya tu matangi soinan. Nu

Masih. mama, anakku ku sinua tunas, nabuk ni busuku syuki. Bege jua mang hatakon, oh, Sa tenis ang iibon. basah dan terbaru sawinang sudi ulini lagu ni saha rodi ujung ni ngeluki Baby.